Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan masal peribahasa Arab yang tadi dikutip oleh Ibnu Qayyim, ada ungkapan fi kulli wadin banu sa'adin. Di setiap lembah terdapat Banu Sa'ad. Ya. Di antara hal yang membedakan antara peribahasa bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab itu diketahui siapa yang pertama kali, kebanyakan diketahui siapa yang pertama kali mengucapkannya. Dan ada cerita apa sampai ada ungkapan seperti itu. Lain halnya dengan bahasa Indonesia, tong kosong nyaring bunyinya, itu ada cerita apa, kemudian siapa yang pertama kali mengucapkannya, tidak diketahui, tidak terlacak. Maka ungkapan fi kulli wadin banu sa'ad di catatan kaki ada penjelasan tentang ceritanya. Yudrabu mathalan adalah kalimat yang menjadi peribahasa listiwa'il kaum fi syarr wal makruh, untuk samanya semua orang dalam kejelekan dan hal yang tidak disukai. Wal mathal, dan peribahasa ini pertama kali diucapkan oleh Abbad bin Qurai As-Sa'di. Dan dia adalah kepala suku kaumnya, kepala ya, suku. Kemudian dia saksikan, dia lihat kalau anak buahnya, rakyatnya itu tanaqqusan lahu, melecehkannya dan meremehkannya. Akhirnya dia pun pergi meninggalkan kaumnya, kemudian singgah di suku yang lain. Dan ternyata di suku lain tersebut dia lihat ya, rakyat dan bawahan itu juga melakukan ya hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya terhadap asyrafihim, terhadap kepala sukunya. Faqasada akharin, kemudian dia pindah ke suku yang lain, kemudian dia lihat sama dengan keadaan mereka. Akhirnya Abbad bin Qurai pun mengatakan ainama ya, wajih al-qasadan. Kemana saja aku pergi, aku ketemu dengan Sa'ad. Akhirnya rahala ila kaumi, dia kembali ke sukunya. Dan diriatkan kalau dia mengatakan fi kulli wadin banu sa'din. Itu ceritanya. Ada seorang kepala suku kok merasa dilecehkan sama anak buahnya, diremehkan. Wah, ini anak buah saya memang brengsek. Saya tak pindah suku yang lain. Loh, kok ternyata di suku tersebut sama. Para bantu pada brengsek semua sama bosnya. Pindah lagi ke suku ketiga, lu kok sama lagi, hanya adalah balik lagi, balik ke kampung halaman sambil mengatakan fi kulli wadin banu sa'ad. Di mana-mana ada kesusahan, di mana-mana ada pelecehan, di sini ada pelecehan, di sana ada pelecehan, di sana ada pelecehan, di mana-mana ada pelecehan, atau di mana-mana ada kesusahan dan penderitaan. Kemudian kita lanjutkan. Kalau Ishaq ibn Talha, Ishaq ibn Talha mengatakan aku menemuinya. Atau sebelumnya, wabakat ukhtuha, dan saudari dari Hindun bin Nu'man satu ketika menangis, namanya Hurqah bintu Nu'man. Yaman pada satu hari, waya fi izziha, dan Hurqah ini ketika menangis itu dalam kondisi keadaan masih jadi orang yang mulia. Maka ada yang bertanya kepadanya, mayu bekiki, apa yang menyebabkan engkau menangis? Apakah ada seseorang yang menyakitimu? Dia mengatakan tidak. Akan tapi aku melihat radaratan fi ahli. Aku menyaksikan wallah alam mana asalnya, namun kalau konteksnya nampaknya adalah kegembiraan dan kebahagiaan. Aku melihat adanya kebahagiaan di tengah-tengah keluargaku dan jarang-jarang ada satu rumah penuh dengan rasa senang ila imtala'at hazanan, kecuali selanjutnya dia akan penuh dengan kesedihan. Isa bin Tulham mengatakan, satu hari aku menemuinya, yaitu Hurqah binti Nu'man. Kukatakan kepadanya, kaifa ra'aiti, apa pendapatmu tentang air mata para raja? Faqalat, maka dia mengatakan, manahnu fihi al-yawm khairun mimma kunna fihi al-amsi. Keadaan kami pada hari ini lebih baik daripada keadaan kami kemarin. Karena kami jumpai dalam sejumlah buku, ana ulaisa min ahli baitin, tidaklah ada satu keluarga yang hidup dalam kenikmatan kecuali sayuqqabuna, akan dilanjutkan setelah kenikmatan tersebut dengan abrotun, dengan air mata. Dan sesungguhnya waktu tidaklah menampakkan nikomin pada satu kelompok orang, menampakkan, memunculkan satu hari yang mereka sukai, kecuali waktu telah menyembunyikan untuk mereka satu hari yang tidak akan mereka sukai. Summa qalat, kemudian ya, Hurqah binti Nu'man mengatakan, fabaina nasu sunnasa wal amru amruna, maka pada saat kami memimpin manusia, mengatur manusia, dan kekuasaan adalah kekuasaan kami. Idza nahnu fihim, tiba-tiba kami di tengah-tengah mereka, suqah. Suka artinya jelata, tidak ada ya, orang-orang yang tidak bernilai di masyarakat. Ya, tiba-tiba kami berubah menjadi suka orang-orang yang tidak bernilai, orang jelata. Natanassafu, sehingga kami meminta, menuntut dan meminta mencari-cari keadilan. Fa'ufin li dunya layadumu na'imuha. Maka uflah untuk dunia yang tidaklah langgeng dan terus menerus kenikmatannya. Namun taqallabu, makna apa, lafaz aslinya tataqallabu, namun tak yang pertama dibuang. Tataqallabu taratin bina wa tatasarrafu, makna aslinya. Namun dunia itu berbolak-balik, taratin berkali-kali pada kami, wa tatasarraf dan berubah-ubah. Kemudian wa min ilajiha, kata Ibnu Qayyim rahimallahu taala, di antara terapi supaya orang tidak terlalu berduka dan bersedih dengan musibah, hendaklah dia sadari bahasanya keluh kesah itu tidak akan mengembalikan musibah. Orang itu keluh kesah itu musibah tetap musibah. Yang mati tetap mati, enggak kemudian karena berkeluh kesah merongrong yang mati jadi hidup, enggak. Tabrakan ya tetap tabrakan, ya. Patah tulang tetap patah tulang, ya. Motor hancur tetap hancur, tidak akan berubah dengan merongraung dan berkeluh kesah, bahkan yudha'ifuha. Kalau orang berkeluh kesah karena dapat musibah, maka musibah itu malah berlipat ganda baginya. Maka musibah dunianya jadi double. Yang anak yang mati, anak yang disayang mati ya tetap mati. Dan karena meraung-raung, capek nangis ya tambah capek. Suara serak dan hilang ya tambah jadinya. Tulang rahang tidak bisa dikembalikan karena mangap terus, karena terbuka terus. Ya tambah masalah. Nah, kemudian masalah hilang, bahkan tambah susah. Wa fil haqiqah min tazayyudil maradi. Dan berkeluh kesah pada hakikatnya itu adalah semakin menambah sakit. Sakit karena musibah. Kemudian diantara obat supaya orang bisa obat menghadapi musibah. Bahasanya, hendaklah menyadari hilangnya pahala bersabar dan pasrah dengan ketentuan Allah. Yang pahalanya dalam surat Al-Baqarah tadi, wabashir sabirin, itu ada tiga pahala. Yang pertama adalah salawat dari Allah, yang mana disanjungan Allah di depan malaikat. Kemudian kasih sayang Allah yang besar, dan hidayah. Yang tiga hal ini Allah jamin, untuk didapatkan oleh orang yang bersabar dan istirja dan mengucapkan istirja. Sesungguhnya hilangnya pahala sabar itu adalah musibah yang jauh lebih besar daripada musibah dunia yang terjadi. Fil haqiqah, hakikat senyatanya demikian. Kemudian di antara terapinya adalah menyadari bahwa berkeluh kesah itu akan menggembirakan musuh dan orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ketika kita, setiap orang mesti punya orang-orang yang tidak suka. Ketika kita dapat musibah kemudian kita berkeluh kesah, nah itu yang enggak suka dengan kita itu gembira. Maka berkeluh kesah itu hanyalah membahagiakan musuh dan menyusahkan kawan. Kalau dapat musibah kita tidak berkeluh kesah, yang susah cuma kita. Ketika kita keluh kesah, itu satu kampung ikut susah semua. Satu kampung ikut menderita semua. Satu masjid, satu jamaah masjid ikut susah semua. Dan itu menyebabkan murkanya Allah dan menggembirakan setan, menghapus pahala dan melemahkan jiwa. Nah, jika seorang itu ketika mendapatkan musibah bersabar, wahtasaba dan berharap pahala karena musibah yang terjadi, maka dia amda syaitanahu. Dia bisa, maka dia berhasil mengkuruskan setannya. Di catatan kaki, amda maknanya ahzala, membuat kurus. Waradahu khasian, dan menyebabkan setan itu pulang kembali dalam keadaan bersedih. Dan menyebabkan ridha Allah, menyenangkan kawan, dan menyusahkan orang-orang yang tidak senang. Dapat musibah kok kita biasa-biasa saja, musuh itu malah susah. Dan orang yang bersabar itu hamala an ikhwanihi, meringankan kawan-kawannya, dan menghibur kawan-kawannya sebelum mereka menghiburnya. Fahadha wasabat inilah ketegaran dan kesempurnaan yang paling agung. Bukanlah ketegaran, bukanlah kesempurnaan orang yang berkeluh kesah dengan memukul pipi, merobek kerah baju, dan menyuruh dengan wail celaka, wathubur celaka, dan marah-marah terhadap takdir yang telah Allah tetapkan. Kemudian di antara terapinya adalah menyadari bahwasanya mayakibuh asabaru, dampak dari sabar dan berharap pahala, dampaknya adalah kelezatan dan kegembiraan. Itu berlipat-lipat daripada at'af makana yahsullahu bibaqai ma'usibabi. Itu jauh berlipat-lipat dibandingkan apa yang terjadi padanya. Dengan tetap bertahannya, tetap eksisnya hal yang terkena musibah, seandainya tetap bersamanya. Maka pahala bersabar, napa dampak dari sabar berupa kelezatan dan kegembiraan itu jauh berlipat-lipat daripada seandainya musibah tidak terjadi. Itu nilainya jauh berlipat-lipat, kenikmatannya jauh berlipat-lipat daripada kenikmatan ketika musibah tidak terjadi. Dan cukuplah hal yang kegembiraan bagi orang yang bersabar adalah Baitul Hamdi. Satu rumah di surga yang Nabi sebut dengan Baitul Hamdi, yang dibangunkan untuknya di surga. Karena dia memuji Rabbnya, memuji Allah ketika terjadi musibah dan istirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka perhatikanlah manakah di antara dua musibah ini yang lebih besar kesusahannya, musibah dunia ataukah musibah hilangnya dan tidak mendapatkan Baitul Hamdi di surga yang kekal. Diriwayatkan oleh Tirmidzi marfu'an sabda Nabi, Nabi mengatakan banyak orang berangan-angan pada hari kiamat seandainya kulit-kulit mereka itu digunting pakai gunting di dunia. Artinya mendapatkan musibah yang luar biasa. Lima yarawna min thabi ahlil bala, karena mereka menyaksikan betapa luar biasanya ganjaran orang yang banyak musibah di dunia. Hadisnya derajatnya hasan, diatkanlah At-Tirmidzi. Maka Nabi sampaikan, Bahasanya orang-orang yang jarang-jarang dapat musibah ketika di dunia itu ketika di akhirat ngiri dengan orang-orang yang dunianya penuh dengan kesusahan. Sampai-sampai mereka berangan-angan, duh enaknya seandainya dulu ketika hidup di dunia dapat musibah yang luar biasa, berupa disiksa, kulitnya diguntingi pakai gunting. Artinya mendapatkan derita yang luar biasa. Ada salah satu ulama salaf mengatakan, laula masaibud dunya lawaratnal qiyamata mafalis. Seandainya bukan karena berbagai macam musibah di dunia, niscaya kita akan datang di akhirat dalam keadaan jadi orang-orang yang bangkrut. Jadi orang-orang yang bangkrut. Seandainya bukan karena musibah, ganjaran sholat, puasa macam-macam itu habis untuk membayar utang dengan orang yang kita sakiti, orang yang kita zalimi. Enggak ada sisanya. Yang bikin kita punya sisa, musibah. Yang bikin, yang menyebabkan kita punya sisa ganjaran dan pahala di akhirat, itu adalah musibah yang kita dapatkan di dunia, kata beliau. Kemudian di antara terapinya adalah, yurawih kolbahu biruhi rojain. Hendaklah dia berikan roh pada hatinya berupa roh harapan. Harapan adanya khalaf pengganti dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu kalimat indah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, fa innahu min kulli syai'in 'iwadun illallah. Segala sesuatu ada gantinya kecuali jika kita kehilangan Allah. Kalau kita kehilangan Allah tidak ada gantinya. Dan kalau yang lain masih ada gantinya. Kehilangan harta, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan semuanya ada gantinya. Fa innahu min kulli syai'in 'iwadun illallah. Maka segala sesuatu itu ada gantinya. Bahkan boleh jadi ganti itu lebih baik daripada yang digantikan. Kecuali jika kita kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan apapun di dunia, nikmat-nikmat dunia semuanya ada gantinya. Fama minhu iwadun. Tidak ada ganti jika kita kehilangan Allah. Tidak ada gantinya jika kita kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ukapan penyair, min kulli syai'in idza dhaya'tahu iwadun. Segala sesuatu yang kau hilangkan ada gantinya. Wama minallahi in dhaya'tahu iwadun. Namun jika engkau sia-siakan Allah, engkau buang Allah, maka tidak ada iwadun, tidak ada gantinya. Kemudian di antara terapinya adalah seorang itu menyadari bahasanya keberuntungan dia dari musibah adalah apa yang dibuat oleh si musibah. Itu dampak dari musibah. Maka siapa yang ridha dengan musibah yang terjadi, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Dan siapa yang marah-marah dengan musibah yang terjadi, maka dia mendapatkan murka Allah. Maka keberuntungan Anda dari musibah adalah apa yang dibuat oleh musibah pada dirimu. Ridha dengan musibah ataukah marah-marah dengan musibah. Fakhtar khairal hududhi. Maka pilihlah ini bagian yang terbaik atau jeleknya. Maka jika musibah itu dampaknya berdampak pada kita berupa marah-marah dan ingkar, maka kita akan tercatat di buku catatan orang-orang yang binasa. Dan jika musibah tersebut itu membuahkan jazaan keluh kesah, petafriton dan futur. Banyak orang yang dapat musibah terus futur. Rajin ngaji jadi hilang. Alasannya saya lagi bete, saya lagi susah, saya mau menghibur diri. Ya. Maka kemudian ikut bersama orang-orang yang tidak ngerti agama. Senang-senang kesana kemari, karena lagi bete. Nah, maka sebagian orang ketika mendapatkan musibah, itu berpikiran. Bahasanya, dengan dia tidak lagi taat, itu mengurangi musibah. Padahal tidak. Dia mau bermaksiat atau mau taat, musibah tetap musibah. Enggak hilang. Musibah tetap musibah, enggak hilang. Maka banyak orang itu futur gara-gara dapat musibah. Gara-gara dapat musibah kemudian futuh, lemah iman, atau dalam bahasa Ibnu Qayyim tafrid fitah kewajibin, dengan meninggalkan kewajiban, fi'li muharramin, atau melakukan hal yang haram, maka akan tercatat dalam buku catatan al-mufaridin ahli maksiat. Namun jika musibah tersebut dampaknya adalah syakaya, mengadu kepada makhluk dan tidak bersabar, maka akan tercatat dalam buku catatan al-marbunin, orang-orang yang rugi. Dan jika musibah itu dampaknya adalah i'tiradan ala Allah, menentang Allah dan mencela kebijaksanaan Allah, mempertanyakan kebijaksanaan Allah, faqad qara'a bab zandaqah, maka orang tersebut telah mengetuk pintu kezindikan, pintu kekafiran. Zindik adalah orang yang munafik plus, munafik namun plus, plus ingin merusak Islam dari dalam. Kalau munafik kan boleh jadi cuma cari aman, enggak ingin rusak, ya cuma ingin dianggap orang Islam, banyak dulur, banyak kawan, banyak saudara gitu aja. Kalau zindik enggak, masuk Islam dianggap sebagai orang Islam untuk bisa merusak dari dalam. Awala jauh atau bahkan telah memasuki pintu itu. Nah, jika musibah itu berbuah, berdampak, sabar, tegar, dan itu karena Allah, maka akan tercatat di buku catatan daftar orang-orang yang bersabar. Dan ada satu, dan ada tingkatan yang lebih bagus daripada sabar, yaitu ridha. Namun jika musibah itu berdampak ridha dengan ketetapan Allah, maka dia akan tercatat di buku catatan, daftar catatan orang-orang yang ridha dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika musibah itu berdampak bersyukur dan memuji Allah, maka akan tercatat di buku catatan orang-orang yang bersyukur. Dan buku catatan orang-orang yang bersyukur itu ada di bawah bendera liwaul hamdi, bendera alhamdu. Dan dia akan bersama orang-orang yang memuji Allah. Dan jika musibah itu malah membuahkan mahabbatan, cinta dengan Allah, rindu untuk berjumpa kepada Allah, dampak musibah malah tambah rajin taat. Sebagian orang dapat musibah jadi futur, sebagian orang dapat musibah jadi rajin taat, maka akan tercatat di buku catatan orang-orang yang cinta dengan Allah dan tulus dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam musnad Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Mahmud bin Labid, yarfa'uhu marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mencintai sekelompok orang, Allah akan memberikan ujian dan musibah padanya. Jika siapa yang ridha, maka untuknya ridha Allah. Siapa yang marah, maka untuknya murka Allah. Dalam riwayat Imam Ahmad terdapat tambahan, dan siapa yang berkeluh kesah, maka untuknya keluh kesahnya. Dan di antara terapi musibah, ada hendaknya seorang itu menyadari, wa in balagha fil jaz'i ghayatahu, jika dia bisa berkeluh kesah sehebat-hebat keluh kesah, sehingga tidak ada keluh kesah yang lebih hebat daripada keluh kesahnya. Sehingga keluh kesahnya bisa masuk muri, ya. Keluh kesah paling top, ya. Di Indonesia. Fa akhiru amrihi ila sabril ittirar, maka ujung dari keluh kesah adalah kesabaran yang terpaksa. Maka ketika orang dapat musibah, boleh jadi anak meninggal dunia, maka kemudian dia tidak terima, keluh kesah, meraung-raung, teriak-teriak. Itu paling-paling teriak-teriaknya sehari dua hari, setelah itu dia lemes, kemudian sabar terpaksa. Ya sudahlah. Gimana lagi ini? Anak tetap mati, suara dah habis, mau teriak ya tidak ada suaranya, air mata sampai kering, ya sudahlah. Ya, sabar terpaksa. Ya, sabar terpaksa. Ketika semuanya sudah habis semua. Ya. Dan sabar semacam ini adalah sabar yang tidak terpuji dan tidak berpahala. Oleh karena itu ada orang bijak mengatakan, orang yang berakal yaf'alu fi awali yaumin min al-musibah ma yaf'aluhul jahil ba'da ayyam. Orang yang berakal sehat, pada hari pertama musibah dia telah melakukan aktivitas yang dilakukan oleh orang yang bodoh setelah beberapa hari. Maka orang yang bodoh, berhari-hari dia nangis, setelah capek, air mata habis, akhirnya sabar. Nah, orang yang berakal, bersabar sejak hari pertama. Wa man lam yasbir, dan siapa yang tidak bisa bersabar sebagaimana sabarnya orang yang mulia, salah sulu wal bawaim, maka dia akan lupa sebagaimana lupanya binatang. Salah sulu wal bawaim di catatan kaki, nasya nisyan al bawaim, lupa sebagaimana lupanya binatang, yaitu lupa setelah berjalannya hari, baru lupa setelah berjalannya hari. Dalam hadis yang sahih, yaitu dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar yang berpahala adalah pada benturan yang pertama. As'as ibn Qais mengatakan, innaka in sabarta imanan wahtisaban wa ila salauta sulu wal bahaim. Ada dua pilihan ketika terjadi musibah, kata As'ad. Anda bersabar karena iman dan mengharap pahala, jika tidak, maka akan lupa sebagaimana lupanya binatang. Kemudian di antara terapi orang yang terkena musibah adalah menyadari bahasanya obat yang paling manfaat baginya adalah sejalan dengan Tuhannya dan sesembahannya. Dalam apa yang dicintai oleh Tuhannya dan apa yang diridai oleh Tuhannya. Dan sesungguhnya sifat khas cinta, dan itulah rahasia cinta, mufaqatul mahbub, selaras dengan yang dicintai, menyukai apa yang dia sukai dan tidak menyukai apa yang tidak dia sukai. Nah, ini ciri khas cinta. Nih, kalau itu tidak ada, maka tidak ada cinta. Nah, atau kadarnya tidak sempurna. Nah, mencintai makanan yang dicintai oleh yang dicintai, itu orang cinta. Dan membenci dan tidak suka makan yang tidak disukai oleh orang yang dicintai. Faman ida'a mahabbata mahbubin, maka siapa yang mengklaim kalau dia cinta dengan sesuatu, kemudian dia marah dan benci dan tidak menyukai sesuatu yang dicintai oleh kekasihnya. Bahkan dia menyukai sesuatu yang dibenci oleh kekasihnya. Faqad syahida 'ala nafsihi bikadzibihi. Maka ini sama saja terus terang kalau klaim cintanya adalah klaim cinta yang dusta. Wa tamaqqata ila mahbubihi, dan dia itu adalah tamaqqata, sebenarnya adalah orang yang jengkel dan marah dengan kekasih hatinya. Abu Darda mengatakan, innallaha idza qada qada'an ahaba ayurdha bihi. Allah Subhanahu wa taala jika menetapkan satu takdir, maka Allah ingin ayurdha bihi. Takdir Allah itu disenangi, diridai oleh si manusia, oleh orang yang Allah tetapkan takdir itu untuknya. Wa kana Imran bin Husain yaqulu fi illatihi. Imran bin Husain mengatakan saat dia sakit, uhibbuhu ahabbuhu ilayya ahabbuhu ilaihi, yang paling aku sukai adalah yang paling Allah sukai. Demikian juga perkataan Abul Aliyah. Dan obat semacam ini dan terapi semacam ini tidaklah akan bekerja kecuali, tidak akan bisa berfungsi kecuali pada orang-orang yang al-muhibbin, orang-orang yang mencintai. Tidak mungkin setiap orang bisa berobat dengannya, berobat dengan obat ini, yaitu mencocoki Allah Subhanahu wa taala. Menyukai apa yang Allah takdirkan. Kita dapat musibah, maka kita sukai musibah ini. Dan kita sadari di sini ada hikmah yang besar, ada manfaat yang besar yang karenanya kita menyukainya. Kemudian di antara terapi orang yang mendapatkan musibah adalah melakukan perbandingan, melakukan komparasi baina a'dhamil ladatain wal mut'atain, membandingkan manakah yang terbesar kelezatannya dan kesenangannya dan manakah yang lebih abadi. Ladzati tamattu'ihi bima usiba bihi, yaitu kenikmatan berupa bersenang-senang memanfaatkan sesuatu yang menjadi sasaran musibah, ataukah kelezatan bersenang-senang dengan ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika musibah matinya anak misalnya, manakah yang kenikmatannya lebih besar? Ini kenikmatan melihat anak, ini kelihatan kenikmatan ya masih punya anak itu, ataukah kenikmatan ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang ganjarannya di surga yang abadi? Maka manakah kenikmatan yang lebih kekal dan kenikmatan yang lebih besar? Fa in dhahara lahu, maka jika telah nampak baginya manakah yang lebih unggul, nikmat yang lebih besar, maka adalah dia pilih yang lebih unggul. Lalu hendaklah dia memilih memuji Allah karena telah diberi taufik untuk memilih yang lebih unggul. Namun ternyata kok lebih memilih yang kurang unggul dari semua sisi. Dari sisi kelanggengan, dari sisi besarnya kenikmatan, maka sadarilah bahasanya ada musibah di akalnya. Ada musibah di akalnya dan di hatinya serta agamanya. Dan musibah di akal dan di hati dan agama lebih besar daripada musibah dunia yang dia alami. Di antara terapi orang yang mendapatkan musibah agar bisa bersabar adalah menyadari bahasanya yang memberikan ujian kepadanya adalah hakim yang adil dan zat yang paling penyayang. Dan si Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengirimkan cobaan untuk mematikannya, tidak pula untuk mengazabnya, tidak pula untuk menghabisinya. Wa innama tafaqadahu bihi, namun Allah dengan musibah Allah mengecek dirinya. Dengan musibah Allah mengecek diri kita untuk menguji kesabaran dan apakah kita bersabar dan ridha kepada Allah, beriman kepada Allah ataukah tidak. Dan Allah mengirimkan musibah kepada kita supaya Allah mendengar bagaimanakah kita tadarruk, merendahkan diri kepada Allah, ibtihal, kemudian berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dan Allah memberikan ujian dan musibah kepada seorang hamba karena Allah ingin melihat seorang hamba itu tergeletak di depan pintunya, pintu Allah Subhanahu wa taala. La idzan bi janabihi, tergeletak di sana karena mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang terkeping-keping di hadapan Allah. Sambil mengajukan kisah orang yang kisah aduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku," ketika beliau menasihati anaknya, "innal musibata ma ja'at li tuhlikaka." Sebuah musibah yang Allah berikan tidaklah Allah berikan untuk mematikanmu. "Wa innama ja'at li tamtahina sabraka wa imanaka." Namun untuk dia musibah itu ada untuk menguji kesabaran dan keimananmu. "Ya bunayya, al-qadaru sab'un wa sab'un la ya'kulul maitata." Wahai anakku, takdir Allah Subhanahu wa taala itu bagikan binatang buas. Dan binatang buas itu tidak akan mau memakan bangkai. Orang yang dah mati. Maka selama orang itu masih hidup ada saja musibah. Kan dia masih hidup. Kalau dah mati, ya, maka enggak ada lagi musibah. Wal maksud perkataan Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, annal musibat takirul abdi. Sesungguhnya musibah itu bagikan kir, bagikan alatnya si pandai besi. Alladhi yusbak bihi hasiluhu, yang hasil dari besi tempaan itu akan dibentuk dengannya. Maka dia adalah kir, bagikan alatnya pandai besi yang punya fungsi untuk membentuk. Fa'imma ayahu jadahaban ahmar, atau maka boleh jadi akan keluarlah sesuatu yang dimasukkan ke dalam kir tadi, keluar dalam bentuk emas yang berwarna merah, ataukah yang keluar adalah khobasan kulluhu. Khobas di sini maknanya adalah karat seluruhnya, kotoran seluruhnya. Kama qil, sebagaimana dikatakan, sabaknahu wa nahsibuhu. Kami membentuknya dengan kir, membentuknya dengan apa tadi, alat pandai besi. Wa nahsibuhu lujainan, dan kami kira itu adalah perak. Fa abdal kir, ternyata kir menampakkan an khubasil hadidi, bahasa yang dikira perak tadi ternyata adalah karatnya besi. Fa idza lam yanfa'hu hadzal kir fid dunya, maka jika kir di dunia, alat pandai besi di dunia itu tidaklah manfaat bagi seseorang, dan kir di dunia adalah musibah, maka akan ada di hadapannya kir yang paling, maka akan ada di hadapannya itu di akhirat kir yang paling besar, yaitu neraka. Nah, kalau kir di dunia itu tidak manfaat, tidak kemudian menyebabkan orang itu berubah, ini malah semakin bermaksiat dengan meskipun musibah demi musibah terjadi pada dirinya, ya sudah, maka berarti yang manfaat untuknya adalah api yang lebih besar, yaitu api neraka. Maka jika seorang hamba menyadari bahasanya ketika dia dimasukkan ke dalam kir di dunia, alat pandai besi api dunia dan alat pembentuknya, maka itu lebih baik daripada kir yang besar itu, yaitu neraka, dan pembentuk yang terbesar, yaitu neraka. Karena tidak boleh tidak harus ada salah satu dari dua kir yang harus dirasakan. Harus ada dua api, yang salah satu dari dua api yang dirasakan. Api panasnya musibah atau api panasnya neraka. Falya'lam qadra ni'matillah 'alaihi fil kiril 'ajil. Maka hendaklah dia sadari betapa berharganya nikmat Allah kepadanya dengan bentuk api dunia berupa api panasnya musibah. Kemudian di antara terapi ketika orang itu mendapatkan musibah adalah menyadari, seandainya bukan karena ujian-ujian dunia dan musibahnya, maka seorang hamba akan terkena penyakit sombong, ujub, bergaya sebagaimana gaya Fir'aun, dan hati yang keras. Yang ini semua adalah sebab kebinasaan di dunia dan di akhirat. Maka di antara bentuk kasih sayang Allah Zat yang Maha Penyayang, Allah memperhatikan kita, memperhatikan hamba. Fil ahyan, dalam berbagai kesempatan dengan berbagai macam obat, dan obatnya adalah musibah-musibah. Yang semuanya adalah pencegahan haminya. Semuanya adalah obat-obat pencegahan agar tidak terkena penyakit-penyakit di atas. Sombong, ujub, dan seterusnya. Wahifdun, dan dalam rangka menjaga sehatnya penghambaan kita kepada Allah. Dan dalam rangka membuang materi-materi rusak, yang jelek, yang membinasakan dari diri seorang hamba, itu sifat sombong dan yang lainnya. Maka Maha Suci Allah yang menyayangi dengan musibah dan menguji dengan nikmat. Kama qil, sebagaimana perkataan seorang penyair, qad yun'imullahu bil balwa wa in adhumat. Sungguh Allah terkadang memberikan nikmat dengan cobaan dan musibah, meskipun musibahnya adalah musibah yang besar. Dan sungguh Allah menguji sebagian orang dengan berbagai macam kenikmatan. Maka nikmat untuk banyak orang adalah ujian, dan musibah untuk sejumlah orang adalah nikmat. Maka seandainya bukan karena Allah mengobati hamba-hambanya dengan obat berupa ujian, wal ibtila dan ujian, la taghaw, niscaya mereka sudah kelewat batas, babarau dan kelewat batas, wa atau dan menjadi orang yang utuan, orang yang keterlaluan. Maka Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan untuk orang seorang hamba, maka Allah akan beri minum hamba tersebut dengan obat. Obatnya adalah ibtila, ujian, imtihan, ujian sesuai dengan kondisinya. Dengan ujian tersebut Allah buang penyakit-penyakit yang membinasakan. sehingga ketika Allah telah membersihkannya, wa naqau, dan membersihkannya dan menjernihkannya, ahallahu, maka Allah jadikan orang tersebut layak, layak untuk mendapatkan kedudukan dunia yang paling mulia, yaitu menjadi hamba Allah semata, dan layak baginya untuk mendapatkan ganjaran akhirat yang paling tinggi, yaitu melihat Allah dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara terapi yang terapi untuk supaya orang tidak berkeluh kesah adalah menyadari bahasanya pahitnya dunia itu sama dengan manisnya akhirat. Allah balik seperti itu. Dan manis dunia itu sama dengan pahit akhirat. Maka jika orang itu dapat manis dunia cuma senang-senang terus, maka umumnya nanti dapat pahit akhirat, neraka. Dan kalau orang itu punya masalah dan masalah, maka umumnya maka dia akan mendapatkan manis akhirat. Wala ayyang taqil min maratin munqata'atin, dan sungguh jika seorang itu berpindah dari pahit yang ada titik akhirnya, pahit yang bersifat sementara, kemudian berpindah kepada manis yang abadi, maka itu jauh lebih baik daripada dibalik. Fa'in khafi alaika hadha, maka jika anda tidak mengetahui hal ini, perhatikanlah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang jujur perkataannya dan seorang yang mendapatkan berita yang jujur, yaitu berita wahyu. Hufatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dan neraka dikelilingi dengan hal-hal yang menyenangkan. Maka dalam kondisi inilah maka terlihatlah bertingkat-tingkatnya akal manusia. Dan akan kelihatan siapakah lelaki sejati. Fa'aktharuhum atharul halawatal munqati'ata alal halawati da'ima. Maka mayoritas manusia memilih manis yang sementara daripada manis yang selamanya, yang tidak akan pernah hilang. Dan mayoritas manusia tidak bersabar untuk menghadapi pahit satu jam atau sesaat untuk mendapatkan manis yang abadi. Mayoritas manusia tidak bersabar untuk merasakan kehinaan sesaat untuk mendapatkan kemuliaan yang abadi. Tidak bersabar untuk memikul ujian sesaat untuk mendapatkan keselamatan yang abadi. Fa'inal hadir indahu syahadatun. Kenapa manusia banyak yang tidak bersabar dengan pahitnya dunia? Karena al-hadir yang ada yaitu dunia menurutnya adalah sesuatu yang terlihat. Dan yang ditunggu yaitu akhirat, satu hal yang gaib. Ditambah iman yang lemah. Kemudian syahwat, kekuasaan syahwat menguasai dirinya. Fatawallada min dzalika, maka dampak dari itu semua. Maka lahirlah dari itu semua. Itharul ajila, lebih memilih dunia dan menolak akhirat. Wa hadha halun nadhar alwaqi. Dan inilah keadaan jika seorang itu memandang realita sebagaimana yang nampak. Cuma memandang awalnya dan mulanya. Wa amman nadhar athaqib. Adapun jika orang itu pandangannya tajam sehingga menembus hijab yang menutupi ajilah, menutupi dunia. Kemudian pandangan tersebut melewati dunia, kemudian berpindah ke awaqib wal ghoyat. Berpindah kepada kondisi akhir dan al ghoyah, kondisi akhir. Falau sya'nun akhar, maka akan ada keadaan yang lain. Maka jika orang itu berpikir jauh ke depan, tidak hanya tertipu dengan apa yang nampak di dunia, namun berpikir jauh ke depan sampai akhirat, maka tentu tidak akan sebagaimana orang-orang tadi, lebih memilih pahitnya senangnya, lebih memilih senangnya dunia, manisnya dunia untuk mendapatkan pahit akhirat yang abadi. Fada'u nafsaka ila ma'adallahu li'awliya'ihi. Maka ajaklah dirimu untuk mendapatkan apa yang Allah siapkan bagi para kekasihnya. Yaitu orang-orang yang taat kepadanya. Berupa nikmat yang abadi. Kebahagiaan yang abadi. Keberuntungan yang paling besar. Wa ma'ada demikian juga ajaklah dirimu pada apa yang Allah siapkan untuk ahlul batalah. Orang-orang yang malas untuk taat. Wa idha'ah dan orang yang menyia-nyiakan aturan Allah. Maka Allah siapkan untuknya kehinaan dan siksaan dan penyesalan yang abadi. Kemudian pilihlah manakah dari dua kategori tadi yang paling layak untuk dirimu. Wa kullun ya'malu 'ala syakilatihi. Dan semua orang akan bekerja sesuai dengan kecenderungannya. Wa kullu ahadin yasbu ila ma yunasibuhu. Dan semua orang itu akan cenderung atau minat dengan yang cocok baginya. Wa ma huwa aula bi dan yang terbaik untuknya. Dan janganlah Anda menganggap lamanya terapi semacam ini. Fasiddatul hajah ilaihi minat tabib wal alil da'at ilal bastihi. Maka tadi beliau terapinya banyak sekali berlembar-lembar. Nah, terapi musibah, tidak tahu tadi berapa lembar yang sudah kita baca. Wala tastatil hadal ilaj. Maka janganlah Anda menganggap panjang uraian tentang obat musibah. Kenapa kok diuraikan panjang lebar, luas keliling? Fasidatul hajah ilaihi minat tabib wal alil. Karena pengetahuan tentang obat ini sangat dibutuhkan. Bukan hanya dibutuhkan oleh dokter, demikian juga pasien yang sakit. Maka karena adanya kebutuhan mendesak ini, maka da'at ila basdihi wallahul muwaffiq. Maka kemudian perlu uraian panjang lebar, luas keliling yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala. Adapun tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kalau tadi obat musibah, sekarang obat susah, obat galau, ya. Walham, balgham, balhazan, ya, dan obat dari ham, gham dan hazan. Ham itu adalah sedih memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Hazan, sedih dan susah memikirkan sesuatu yang telah terjadi. Walgham, dan sedih dan susah memikirkan sesuatu yang sedang terjadi. Diatkanlah Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Ibnu Abbas, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu indal qurabi, maka Rasul kadang galau, ya. Kadang beliau mengalami qurab, maka seringkali beliau berdoa ketika itu atau membaca kalimat berikut ini, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati sab'i wal ard wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya, isinya zikir tentang ya, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah, tiada zat yang maha agung, maha penyayang, dia adalah pemilik arsy yang besar, dia adalah pemilik langit yang tujuh dan bumi serta pemilik arsy yang mulia. Ya, sedangkan dalam Jami' Tirmidzi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun, jika beliau ada sesuatu yang membuat beliau sedih, maka beliau mengatakan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Wahai zat yang maha hidup dan maha al-qayyum, mengurusi dirinya dan makhluknya, dengan kasih sayangmu aku meminta tolong. Hadisnya sahih. Kemudian wa fihi dalam Sunan Tirmidzi atau Jami' Tirmidzi dari Abu Hurairah, sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ahamul amru, ketika beliau disusahkan oleh satu hal, maka beliau tengadahkan matanya ke langit kemudian mengatakan subhanallahil azim. Dan jika beliau bersungguh-sungguh dalam berdoa, maka Nabi suka mengucapkan kalimat ya hayyu ya qayyum, namun kata saya Ubaylan hadisnya dhaif. Kemudian dalam Sunan Abu Dawud dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa orang yang susah, Allahumma rahmataka arju, ya Allah aku hanya berharap kasih sayangmu. Fala takilni ila nafsi, ya Allah janganlah engkau serahkan diriku pada diriku sendiri. Tarfata ainin, meskipun hanya sekejap mata. Karena jika manusia diperintahkan mengurusi dirinya sendiri, maka dia akan binasa. Waslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaikilah segala urusanku, la ilaha illa anta. Ya, hadisnya derajatnya hasan, diriatkan oleh Abu Dawud. Kemudian wa fiha aidan, demikian juga diriatkan oleh Abu Dawud dari Asma binti Umais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, maukah ku ajarkan kepadamu beberapa kalimat yang bisa engkau susahkan ketika engkau indal qurabi atau fil qurabi ketika susah. Allahumma rabbi la usyrika bihi syai'ah. Allah adalah Rabbku, aku tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang lain. Dalam berat yang lain dikatakan, kalau kalimat ini diucapkan sebanyak 7 kali. Hadisnya sahih. Kemudian dalam Musnad Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, tidaklah seorang hamba terkena ham atau hazan, ini sedih karena sesuatu yang belum terjadi, cemas, ini, ataukah huzan, ataukah sedih karena sesuatu yang telah terjadi, kemudian mengatakan, ya Allah, sini aku adalah hambamu, anak dari hambamu, ini, anak laki-laki dari hamba perempuanmu, ubun-ubunku di tanganmu, berlaku padaku ketentuanmu, ini, keputusanmu untukku adalah satu hal yang adil. Aku meminta kepadamu dengan semua namamu, yang engkau namakan dirimu dengannya, atau engkau turunkan dalam kitabmu, atau kau ajarkan pada salah satu makhlukmu, atau engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Maka ya Allah, aku meminta agar kau jadikan Quran yang agung ini musim semi hatiku. Bagikan musim semi, Rabi' itu maknanya musim semi. Dan ya Allah, jadikanlah Al-Quran cahaya dadaku, penghilang sedihku, wa dhahabal ghammi, dan penghilang kegalauanku. Maka jika kalimat ini diucapkan, maka Allah akan hilangkan sedihnya dan kegelisahannya, dan Allah akan ganti dengan kegembiraan. Kemudian diatkanlah Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah SAW bersabda, doa Nabi Yunus, yang beliau ini bergelar Dhunnun, dan Nun artinya ikan, karena beliau berada dalam perut ikan. Idza'a rabbahu, ketika dia berdoa kepada Allah, dia ketika berada di perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lam yada'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattun illa stujiba lahu. Kata Nabi, tidak ada seorang yang berdoa dengannya dalam satu masalah kecuali akan dikabulkan. Dalam riwayat yang lain, sungguh aku mengetahui satu kalimat yang tidak diucapkan oleh orang yang kesusahan kecuali Allah akan hilangkan kesusahannya, yaitu perkataan saudaraku Yunus. Dan dalam Sunan Abi Dawud dari Abu Sa'id Al-Khudri, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid. Ternyata di masjid ada seorang Ansar yang dia biasa disebut dengan sebutan Abu Umamah. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ya Abu Umamah, wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat engkau di masjid bukan di waktu sholat? Maka Abu Umamah mengatakan, humumun lazimatni wa duyunun ya Rasulullah. Wahai Rasul, humum, jamak dari ham, kegelisahan selalu menyelimutiku, selalu menyertaiku, demikian juga banyaknya utang-utangku. Maka Nabi katakan, maukah aku ajarkan padamu satu kalimat, jika engkau mengatakannya, mengucapkannya, Allah akan hilangkan kegelisahanmu dan Allah akan lunasi utangmu. Maka Abu Umamah mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Maka Rasul katakan, katakanlah ketika engkau berada di waktu pagi dan sore, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham dan hazan. Aku berlindung kepadamu dari ajis wal kasal, dari ketidakberdayaan secara fisik, wal kasal dan malas, yang itu sama dengan ketidakberdayaan secara psikis. Ajis itu masalah fisik, kasal itu masalah psikis. Orang malas itu penyakit psikologi. Ya. Wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl, dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penakut dan pelit. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu min ghalabati dain, dari dikalahkan oleh utang. Dikalahkan oleh utang itu artinya punya utang yang tidak terbayar. Wa qahri rijal, dan ditekan oleh banyak orang. Fa fa'altu dzalika, maka aku lakukan hal tersebut dan Allah hilangkan dariku kesusahan dan Allah lunasi utang-utangku. Kata Syekh Ubaylah, sanadnya ini dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa inna masaha, namun yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau membaca doa di atas. Kalau perbuatan Nabi, kalau ini kan hadis qauliyah. Kalau hadis fi'liyah diriwayatkan oleh Bukhari dari Anas, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wa dhala'ad-dain. Dhala'ad-dain sama, utang yang banyak sehingga tidak mampu dilunasi. Wa ghalabati rijal, dan ditekan dan ditindas oleh banyak orang. Kemudian dalam Sunan Abi Dawud dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang rajin beristighfar, siapa yang selalu beristighfar, maka Allah akan jadikan setiap kesusahannya berubah menjadi gembira, setiap kesempitannya ada jalan keluarnya, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Namun hadisnya dhaif. Diriwayatkan Abu Dawud. Demikian juga dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika beliau ada satu hal yang menyedihkan beliau, faza'a ila salati, maka beliau segera mengerjakan salat. Hadisnya derajatnya hasan, diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Hudzaifah. Dan Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wassalah, mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Inilah praktek Nabi. Ketika beliau ada satu hal yang membuat beliau sedih, beliau segera mengerjakan sholat. Dalam kitab-kitab sunan, Nabi mengatakan, adalah kalian berjihad, karena jihad adalah salah satu pintu surga. Dengannya Allah cegah dari jiwa alham wal-gham, kegelisahan dan kegelisahan. Maka jihad itu obat galau, katanya. Nah, di sini jihad, pergi jihad itu obat galau. Diatkan oleh hadisnya sahih, diatkan oleh Baihaqi. Baihaqi dari Ubadah bin Shamit. Dan disebutkan dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi bersabda, siapa yang banyak kesusahannya dan kegalauannya, maka adalah dia memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billah. Diatkanlah Tabarani dengan redaksi, man albasallahu nikmatan, barang siapa yang Allah berikan padanya nikmat, adalah memperbanyak alhamdulillah. Barang siapa yang banyak bersedih, maka adalah dia mohon ampun kepada Allah. Barang siapa yang rezekinya lambat untuk datang, maka banyak-banyaklah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Namun Al-Albani mengatakan palsu. Kemudian ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahasanya la haula wala quwata adalah simpanan surga. Dalam Sunan Tirmidzi, la haula wala quwata adalah salah satu pintu surga. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.